apakah bismillah termasuk surat? Apakah bismillah termasuk dalam salah satu ayat dari surah Al-Fatihah? Bismillah itu di dalam Al-Quran ada tiga. Yang pertama, sepakat bahwa dia ayat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sepakat bahwa itu adalah ayat. Yang kedua, sepakat bahwa dia bukan ayat. Nah, itulah dia bismillah yang ada kul huwallah, kul ambil falak, kul ambil nas. Antara surat-surat itu kan ada bismillah. Nah, bismillah itu bukan ayat, tapi dia adalah sebagai perantara di antara ayat, di antara surat. Dah, jelas pembagiannya. Pertama, jelas di ayat, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, jelas bahwa dia bukan bagian dari surat. Itulah bismillah yang ada di antara surat-surat. Nah, sekarang bagaimana bismillah yang ada dalam Al-Fatihah? Menurut mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, bahwa dia adalah bagian dari Al-Fatihah. Di ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. 1. Makanya Quran cetakan Indonesia, cetakan Saudi Arabia, cetakan Mesir, Bismillahirrahmanirrahim. 1. Tapi yang Maroko, cetakan Maroko, enggak. Bismillahirrahmanirrahim, enggak ada. Alhamdulillahirrabbilalamin. 1. Walaupun tetap juga 7 ayat, tapi cara penghitungannya berbeda. Maka menurut mazhab Maliki, bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Makanya kalau bapak ibu nanti sekolah pergi ke Maroko, tidak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena menurut mereka ayat satunya Alhamdulillah. Tapi tidak usah dipermasalahkan, karena semuanya sepakat bahwa Al-Fatihah adalah rukun solat. La salata, tidak sah solat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Di Muhammadiyah bismillahnya sir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di Az-Zikra bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di Maroko tidak pakai bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi tidak ada satupun imam di dunia ini yang Allahu Akbar, Qul Huwallahu Ahad. Kalau ada berarti aliran sesat, karena sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pak Ustaz, menjelang Idul Fitri kita kan bersalam-salaman. Bagaimana dengan yang bukan mahram dengan kita? Li ayyutaina ala ra'si ahadikum, ditusukkan bimikhyatin paku ke kepala kamu. Khairun, lebih baik, min anta musayyada mar'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tidak mahram. Makanya kalau ada perempuan yang tidak mahram, yang mahram kita itu siapa? Buka HP, tulis di Google, mahram saya siapa aja ya? Enter, nanti dapat gambar. Pilih image, gambar, nanti kelihatan. Mahram Anda, ibu, adik, kakak, ada semua. Lain daripada itu jangan sentuh. Ustaz Somad, ini kadang banyak juga orang yang gini, kalau yang mau salaman nenek-nenek. Kalau anak gadis, bagaimana menjaga iman? Setiap kita lahir membawa iman, karena sebelum kita masuk ke dalam perut ibu kita, kita sudah diberikan bibit benih iman. Ketika itu Allah berkata di alam arwah, Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Semua menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Bibitnya ada, tapi banyak yang bibitnya mati karena tidak disiram. Pertama, bibit iman ini mustilah dia disiram. Menyiramnya dengan apa? Dengan ilmu. Siram dengan ilmu. Tadi habis subuh ada ilmu dari Ustaz Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Tadi sebelum Ustaz Soman ada siraman ilmu. Ini ada siraman ilmu. Zuhur siraman ilmu, asar siraman ilmu, menjelang berbuka siraman ilmu. Siram terus, jangan sampai dia mati. Jagalah iman dengan menyiram dengan ilmu. Dia supaya berbuah harus dipupuk. Buahnya apa? Amal. Hanya disiram, siram, siram saja tumbuh, dia tidak berbuah karena tidak diamalkan. supaya berbuah dipupuk buah amal. Nah, maka diamalkan. Malam tarawih, habis tarawih witir, habis witir tadarus, habis itu tidur, habis itu bangun mandi, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat wudu, sholat sunat tahajud, habis itu istighfar, habis itu. Nah, jadi harus ada amal, amal, amal. Disiram, dipupuk, tapi jangan lupa akan ada hama memakan jamur, kena nanti batangnya. Akan ada wereng yang memakan putiknya, dan yang paling rentan adalah pucuknya, karena akan ada ulat yang memakan pucuk dari bawah. Pucuk, pucuk, pucuk. Oleh sebab itu dia mesti dijaga dengan ikhlas. Tiga cara menjaganya. Jaga dia, tumbuhkan, disiram dengan ilmu. Ilmu, ilmu, ilmu, ilmu. Ngaji, ngaji, ngaji, ngaji, ngaji. Ngaji bareng. Setelah itu dijaga, dipupuk dia dengan amal-amal supaya berbuah. Setelah itu buahnya jangan sampai bosok. Jangan sampai ketika kita belah, berulat, gak bisa dimakan. Kenapa? Karena rusak. Yang merusaknya adalah riya, sum'ah, takbur. Jaga dia dengan ikhlas. Ya Allah, jadikan kami semua hamba-hambamu yang ikhlas, ya Allah. Nafkah haram yang dimakan keluarga jadi darah daging akan membentuk sifat buruk. Bagaimana agar kembali baik lagi? Taubat. Namin muslimin yudhnibu zamban. Kalau ada orang silap salah berdosa, summa yatathahhar, mandi taubat, summa yusalli rak'ataini salat sunat taubat, usalli sunnata taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Banyak-banyak puasa sunat. Puasa itu, di dalam darah itu kan ada racun-racun, kolesterol, gula darah, darahnya beku, makan pengencer darah, makin pinggang malah sakit. Banyak-banyak makan kapsul, makan pil itu rusak buah pinggang, ginjal. Dan sebab itu yang paling bagus bukan makan pil pengencer darah, tapi banyak-banyak puasa sunat. Makanya ketika kita berpuasa, ini akan tumbuh sel-sel baru yang lama-lama terbakar, hancur. Maka yang haram-haram itu pun juga ikut terbakar. Tapi jangan gara-gara ini, oh kalau gitu banyak-banyak makan haram, banyak-banyak puasa sunat. Bukan itu maksudnya. Yang lama-lama dulu. Bagaimana cara mendapatkan futuh, kenikmatan dalam beribadah, Pak Ustadz? Allah bisa karena biasa. Sama anak-anak muda pertama kali merokok, pahit. Tapi lama-kelamaan kalau enggak ada, sama seperti bapak-bapak yang pertama kali ngopi, pahit. Tapi lama-kelamaan sampai waktu mau sakaratul maut, papa mau apa, Pak? Begitu juga dengan ibadah ini. Tanyakan kepada yang sudah zikir sampai datang dari Lampung, datang dari Balikpapan, datang dari mana, beli tiket pesawat, nginap di hotel, untuk apa? Saking kan sudah merasakan manisnya zikir. Kalau sudah berkumpul di sini berzikir, subhanallah walhamdulillah, larut dia dalam zikir, nikmat luar biasa. Itulah kenikmatan yang tak bisa dibayar dengan materi. Itulah kenikmatan mengalahkan segala kenikmatan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disampaikan dalam nikmatnya ibadah. Saya ketemu dengan anak muda masih semester 4, semester 5. Ustaz Somad, saya mohon maaf gak bisa ikuti kajian-kajian Ustaz di sekitar kota Pekanbaru. Kenapa? Saya ingin menghatamkan 30 juz sholat tarawih di Masjid Raya. Lama saya menunggu. Anak muda masih semester 4 tahan tegak setiap malam satu juz. Kalau ikut kajian tempat saya kan pindah-pindah masjid. Kadang imam di situ ayatnya al-hakumut takasur sama wal asri. Dia mau menghatamkan dengan imam yang datang dari Palestina satu juz. Lama saya, ini anak sudah merasakan manisnya ibadah. Ternyata Allah kalau mau menanamkan rasa manis itu pada anak SMP, anak yang semester 4 sudah merasakan. Sementara dosennya malah mau cepat pulang. Nah, itu kan luar biasa. Siapa yang memberi itu? Allah. Tapi ada usaha dari si hamba. Uhibbuka fillah. Uhibbuka, I love you. Fillah, karena Allah. Kalau kita diucapkan gitu, jawabannya apa, Pak Ustaz? Ahabbakallahu fima ahbabtani. Allah mencintaimu sebagaimana kau mencintai aku. Itu dari akhwat apa dari mana, Pak Ustaz? Ya abati, oh my father. Jangan anggap saya bapak, ayah. Jangan GR dulu. Saya mau nanya, Pak Ustaz, apakah ada hubungan antara Salafi dan mazhab Hambali? Karena banyak fatwa-fatwa dari keduanya yang sama. Kebanyakan salafi bermazhab Hambali karena dari Saudi Arabia, Najd itu mazhabnya Hambali. Tapi tidak semua. Oleh sebab itu mesti dipisahkan, dibedakan antara mazhab Hambali. Kemarin kebetulan baru bedah bukunya di Pekanbaru oleh Ustaz Dr. John Pamil dengan Ustaz Al-Fitri LC MA tentang mazhab Hambali dan bisa cari di Tafaqquh. Cari videonya di Tafaqquh, bedah buku tentang mazhab Hambali dan Salafi. Tapi semua kita di negeri ini tidak berpedoman pada Al-Quran. Wajib berhukum pada Al-Quran. Ya, wajib berhukum pada Al-Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun. Tapi katanya kita wajib berhukum dengan hukum Allah. Ya, tapi di Indonesia berpedoman pada Quran. Selamatkah kita besok di akhirat Pak Ustaz? Selamatkah bisa besok di kubur Pak Ustaz? Wa man lam yakum bima anzalallah, siapa yang tak pakai hukum Allah maka dia kafir. Siapa yang tak pakai hukum Allah maka dia zalim. Siapa yang tidak pakai hukum Allah maka dia fasik. Bagi yang mampu. Saya hamba Allah dhaif, lemah, tak mampu. Internasional ketika menerapkan hukum potong tangan, PAS, Partai Islam Malaysia. Ketika mau menerapkan hukum rajam, langsung disorot dunia internasional. Yang mengamuk adalah HAM, hak asasi manusia, human right. Tapi di hukum-hukum yang bisa kita laksanakan di tengah keluarga, kamu sebagai kepala rumah tangga, pakailah hukum Islam. Istrimu berhijab, tidak membuka aurat. Anak perempuanmu dengan anak laki-lakimu kau jaga. Solat berjamaah, berawal dari kecil. Berawal dari kecil lalu besar. Mala yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Kalau tidak bisa dilaksanakan semua komplit, jangan tinggalkan semua. Kau yang punya kekuatan, bisa keluarkan dalam bentuk perda, peraturan daerah. Anggota legislatif bisa menerapkan. Hukum cambuk bisa diterapkan di Aceh. Siapa bilang tidak bisa? Pergi ke Aceh, studi banding. 20% muslim yang sholat di negeri ini, 80% muslim KTP. Adakah akibat buat yang 20 dari Allah? Ada tidak akibatnya? Makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azab selama Muhammad ada di tengah mereka. Muhammad SAW tidak ada di tengah kita karena dia sudah meninggal. Lalu kalau begitu mengapa azab tidak juga turun? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Allah tidak akan mengazab mereka. Wa hum yastaghfirun. Selama masih ada yang beristighfar. Banyak pelaku dosa, 80% tak salat. Kenapa Allah tak menurunkan azab? Ternyata masih banyak yang beristighfar. Subuh tadi istighfar 100 kali. Allah tidak akan menurunkan azab selama masih ada yang beristighfar. Oh kalau gitu saya berhentilah beristighfar Pak Ustaz, biar turun azab, biar selesai dosa. Jangan. Pandang mereka sebagai saudara-saudaramu yang perlu diselamatkan. Maka kita selamatkan. Jangan kita umbar-umbar. Kalau ada yang tidak sholat, dia tidak sholat, salah siapa? Salah kita. Kenapa enggak kita enggak ngajak dia? Ustaz, orang bertanya kepada Syekh Muhammad Al-Ghazali, Ustaz, gimana sikap kita kalau ada orang yang tidak sholat? Apa kata Syekh Muhammad Al-Ghazali? Ajak dia sholat. Ustaz, amalan yang rutin antum kerjakan sehingga antum bisa seperti saat ini, upload di YouTube. Saya enggak pernah ngupload, saya enggak pernah sekalipun. Enggak pernah ngupload, diuploadkan. Kemarin saya tidak punya amal khusus. Bangun malam, kemudian sholat tahajud, habis itu sholat witir, habis itu zikir. Kalaupun capek lelah, pas mau menjelang-jelang subuh, udah mau dekat subuh, paling capek lelah jam 4, usahakan bangun, minta kepada Allah. Tidak ada yang lebih. Tidak sampai pernah tegak dari isya sampai subuh, enggak pernah. Sedekah apa yang bisa disedekahkan? Ustaz, tolong dong kain Ustaz yang sudah banyak itu berikan ke kami. Rupanya dia ngelihat saya di TV One banyak dapat kain. Tolong dong antarkan, saya bilang, saya mohon maaf. Antum boleh cek di lemari saya, kain cuma 5. Kain saya cuma 5. Itu pun 5 supaya jamaah ngelihat, jangan, oh Ustaz ini enggak ganti-ganti kain. Lalu kainnya saya bagikan. Bukan punya kita. Itu Allah Ta'ala menitipkan. Baik. Fakir miskin, yatim, bisa dicek. Ya, jangan disimpan. Ya, seperti air suci. Air suci tahu busuk, tapi kalau ditimba terus dia akan berganti air yang dia akan ganti. Bagikan, bagikan, bagikan. Sedekahkan, sedekah. Tapi jangan minta sorban nih, saya tak bawa sorban lain. Mohon diberikan kisi-kisinya Pak Ustaz. Kita hanya disuruh pasang pancingnya aja. Ambil bambu, pasang benangnya, pasang mata kailnya, ambil cacing, letakkan di tepi kolam. Dah, pasang lima. Dah. Ikannya terserah Allah mau kasih ikan apa. Jangan berpikir, kamu kenapa enggak masang? Iya kalau ada ikannya, kalau enggak. Ikannya urusan Allah. Ente ngurus, ambil bambu, pasang, letak. Tarik yang satu, putus. Tarik yang satu, cacingnya hilang. Tarik yang satu, enggak ada apa-apa. Yang dua, malah hilang sama-sama pancingnya. Sedihkah? Tidak. Bawa pulang rumah. Sampai di rumah, enggak lama datang orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia bawa rantang. Ternyata Allah enggak kasih kita ikan mentah. Dia kasih ikan matang. Kita husnuzan pada Allah. Saya enggak nyambung Pak Ustaz. Orang kalau kurang cairan memang gitu. Enggak usah terlalu banyak mikir. Yang penting kita buat aja. Pikir baik, renung baik, buat baik, niat baik, buat baik. Fasayarallah, Allah yang akan melihat. Jangan pentingkan perlihatan manusia. Allah yang akan melihat perbuatan. Mudah-mudahan Pak Ustaz selalu diberikan kesehatan, selamat dunia akhirat. Amin. Pak Ustaz, saya mau nanya, saya kerja di suatu perusahaan retail supermarket milik orang non muslim. Apakah boleh dan halal gaji saya bekerja di situ Pak Ustaz? Sayyidina Ali pindah ke Madinah, kerjanya ngambil upah nimba air di rumah Yahudi. Dilaporkan ke Nabi ya Rasulullah, itu Ali ngambil upah nimba air di rumah orang Yahudi. Nabi tidak marah. Itu menunjukkan hadis takriri, boleh kerja di tempat non muslim dalam keadaan susah sulit, selama tidak ada kait mengait dengan ritual ibadah. Nimba air enggak ada hubungan dengan ibadah. Tapi kalau ada hubungannya dengan ritual ibadah, wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Satu lagi Pak Ustaz, tolong doakan teman saya di tempat kerja saya agar mereka semua mendapatkan hidayah dan meninggalkan riba. Tolong doakan kami semua jamaah agar bisa berkumpul kembali di surganya Allah nanti di akhir majlis. Di akhir adalah gambar senyum. Kenapa dia senyum? Dia mau bersedekah. Tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sadaqah setelah mengisi tabung tadi. Kalau misalkan ada anak muda nekat berangkat ke Palestina untuk nolong saudaranya di sana melawan penjajah Zionis Yahudi. Kemudian anak tersebut gugur. Apakah anak muda itu mati syahid? Ya. Mati syahid. Sementara anak muda tersebut belum berangkat dari Indonesia, tidak pamitan dulu sama orang tuanya. Dia jebak saya. Sebelumnya dia tidak minta izin terlebih dulu kepada kedua orang tuanya. Izin dulu, karena kau punya orang tua. Kalau kau sudah menikah loh, ini ada kewajiban. Saya tarik lagi yang tadi. Ada kewajiban. Kalau kau punya istri, punya anak, beri dia makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Menjahazal razian fakat oza. Siapa yang menyiapkan peralatan-peralatan perang, dia sesungguhnya sudah perang. Utsman bin Affan gak ikut perang Badar, tapi dapat pahala perang Badar. Waktu itu istrinya sakit, dia gak ikut, tapi dapat pahala perang Badar. Kenapa? Ikut nyumbang. Jadi kalian anak-anak muda, kalian kuliah aja dulu. Kuliah di ITB, kuliah di IPB, kuliah di UI, kuliah di UIN, kuliah berprestasi. Nanti kalian jadi dokter spesialis, jadi advokat lawyer, punya duit banyak, kirim. Dirikan lembaga pendidikan agama, sekolah untuk anak yatim, pondok pesantren. Maka dengan itu kita akan bangkit jihad kita, jihad ilmu pengetahuan, jihad. Saudara-saudara kita yang sedang berjihad di sana, nah kita doakan. Setiap subuh kita doa, Allahumma ansuril ikhwan al-mustad'afin al-mujahidin al-mazlumin fi Palestin. Amin. Saya tidak mau mendengar berita 3 anak Bogor pingsan di Palestina karena belum dapat lontong sayur. Terus bagaimana jika kedua orang tuanya tidak meridainya? Apakah kedua dia mesti minta izin. Datang seorang minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Bagaimana kalau aku mati syahid? Kalau kau mati syahid dapat 4. Tidak merasakan sakaratul maut, melainkan seperti kalqarsi, cubitan pada tangan. Indahnya mati, sakaratul mautnya seperti dicubit. Tidak merasakan azab kubur, tidak merasakan hisab, langsung masuk surga. Orang yang mati syahid itu sekarang sedang berada di surga. Loh, belum dihisab kau sudah masuk surga. Rohnya berada di dalam paruh burung berwarna hijau, terbang kian ke sana kemari di dalam surga. Buka kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibn Taymiyah, 4. Lalu Nabi bertanya, alaka min ummin, ibumu masih hidup? Ibumu masih hidup? Masih ya Rasulullah. Ilzam rijlaiha fasammal jannah, urus tapak kakinya, kau dapat di surga di sana. Urus tapak kakinya. Kalau telapak kakinya kau urus, kau dapat surga, apalagi kepalanya, apalagi tangannya. Bahagiakan orang tuamu. Pak Ustaz Somad, bagaimana cara mengqadha salat yang terlewat? Habis zuhur nanti, ba'da zuhur, usalli fardaz zuhri 4 raka'atin qadha'an lillahi ta'ala. Habis asar, qadha lagi. Jangan di masjid, nanti ketahuan. Pulang ke rumah. Habis maghrib, usalli fardaz maghribi 3 raka'atin qadha'an. Sampai berapa lama Pak Ustaz? Berapa lama kau tinggalkan? Saya tinggal sholatnya 20 tahun. Nah, qadha 2018 sampai 2038. Doa, kenapa jika ada lantunan ayat Al-Quran, hati saya bergetar? Wa idza quri'al Qur'an, ketika Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat. Tanda turunnya rahmat ada getaran. Daun kalau turun embun bergetarnya. Dulu saya sebelum nikah saya tanya ada bapak-bapak, pak, gimana tandanya kalau itu jodoh kita? Setiap kita lihat bergetar hati kita. Gimana Pak Ustaz? Udah kelihatan? Setiap ketemu perempuan bergetar semuanya. Wa idza dzukirallah, kalau disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati. Sama seperti kalian kalau cinta pada perempuan, ada orang menyebutnya, bergetar hati. Aisyah kata, padahal dia memanggil istri dia, nama istrimu Aisyah, bergetar juga. Malah saya Pak Ustaz bergetar melihat istri teman saya. Wah, ini kacau. Ini kacau ini. Was forever. Masya Allah. Salah, yang betul Allah forever. Allah forever. Bersama hamba Allah selama dia taat dan patuh kepada Allah. Untuk ibu sedang haid, bolehkah i'tikaf di masjid? Enggak boleh. Ingin dapat Lailatul Qadar? Zikir. Ustaz, betapa tidak adilnya Tuhan. Enak aja ngomong-ngomong begitu. Suami kami bisa zikir, suami kami bisa sholat, suami kami bisa i'tikaf, kami enggak bisa. Ya Rasulullah, ayyul amal khairun. Wahai Rasulullah, apa amal yang paling baik? Wahai Rasulullah, apa kata Rasulullah? Antu fariqad dunya wa lisanuka ratubun bi dzikrillah. Kau tinggalkan dunia, lidahmu dalam keadaan basah berzikir min Allah. Hai adik-adikku, saudariku yang ikhwat, dalam keadaan maaf sedang haid berhalangan, maka kalian berzikir. Zikirnya apa Pak Ustaz? Astagfirullahalazim. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'allahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan diberikan jalan keluar, wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahan diberikan solusi, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. 2, selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli. Man shallaa alayya salatan, siapa yang selawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi wa asyra, Allah balas 10 kebaikan, wa hutat adu asyra sayyiat, ditutupi 10 kesalahan, wa rufi'an lahu asyra darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Apalagi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lidah, thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan hari kiamat, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Apalagi ada dari bawah singgasana arsy, di bawah singgasana arsy ada kanzun, ada tempat perbendaharaan, itulah asalnya la haula wala quwata illa billahil azim, la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. afdalu zikri, seafdal-afdal zikir, la ilaha illallah. Salawat 100 kali, istighfar 100 kali, la ilaha illallah syarika 100 kali, subhanallah bihamdi subhanallah azim 100 kali, afdalu zikri, sudah 500. Tambah lagi dengan yang lain. Banyak-banyak zikir. Baca Quran tak boleh, i'tikaf tak boleh, zikir tetap boleh. Maka tidak ada halangan bagimu hai saudariku untuk meraih Lailatul Qadar. Maka malam-malam banyak berzikir, zikir, zikir. Bagaimana cara memiliki rasa takut sedangkan kita harus memiliki rasa cinta dan mengharap kepada Allah? Ala fil jasadi mutah, dalam dirimu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau di dalamnya itu baik maka yang lain itu baik. Di dalamnya ada rindu, di dalamnya ada cinta, di dalamnya ada takut, di dalamnya ada benci, di dalamnya ada marah, di dalamnya ada dengki, di dalamnya ada hasad, di dalamnya ada busuk hati, maka mesti dibersihkan hati ini. Apakah mungkin bertentangan antara cinta dan takut? Tidak. Kita terbang mengharap ridha Allah dengan dua sayap, sayap cinta dan sayap takut. Cinta kepada agama Allah, banyak-banyak bersedekah. Cinta kepada Allah, banyak-banyak beribadah. Takut kepada Allah, hindari perbuatan maksiat. Takut kepada Allah, hindari dosa. Jadi tidak ada kontradiktif antara cinta dan takut. Saya cinta kepada ibu saya, Pak Ustaz, tapi saya juga takut sama dia. Tidak kontradiktif. Cinta kepada ibu, belikan dia makanan. Cinta kepada ibu, turuti kata-katanya. Cinta kepada ibu, cium tangannya. Takut kepada ibu, jangan sampai melawan kata-katanya. Jangan sampai kita durhaka. Maka tidak ada kontradiktif antara cinta dan takut. Semoga Ustaz Samad sehat selalu. Amin. Selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz, saya ingin nanya, apakah bawah dagu perempuan dalam sholat itu aurat? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Perempuan pakai jilbab, apakah di sini atau di sini? Kalau ada perempuan yang pakai di sini, maka dagunya juga tidak kelihatan. Tidak kelihatan, karena gak mungkin orang melihat ini kan? Itu makanya dalam mazhab Hanafi, tapak kaki perempuan kata dia tidak perlu ditutup. Kenapa? Karena saat dia berjalan, kan dia injak, maka otomatis, automatically tertutup. Dan ketika sedang sholat, tapak kakinya Allahu Akbar, dan gak ada orang yang ngintip. Itu logikanya. Tapi kalau ada perempuan yang menutup, bagus. Dia pakai jilbab, dia tutup sampai kemana, bagus. Cuman kalau orang Arab mudah nutupnya karena dagunya panjang. Orang kita sih. Kalau ditutup bagus, enggak apa-apa. Tapi aneh enggak ditutup, dia pasang sip. Ya enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Kecuali ada yang dagunya turun. Turun. Karena wajah. Yang dimaksud dengan wajah itu mana? Dari mulai tempat tumbuhnya rambut. Tempat tumbuh rambut yang normal maksudnya. Yang kalau tumbuhnya sini tutup sini. Dari tempat tumbuhnya rambut nih sampai yang dilihat kalau bertemu. Kalau ke kiri kanannya paku, paku kiri, paku kanannya paku. Yang diusap, yang waktu wudu pun itu juga waktu wudu. Paku. Yang enggak punya paku agak-agak paku. Wajah itu cuma sejengkal. Sejengkal ke atas, sejengkal ke samping. Itulah kita. Itulah kita. Kalau itu berubah, orang gak kenal lagi. Face off namanya. Jika perbuatan baik bisa menghapuskan kesalahan, apakah kesalahan itu masih tetap dihisap di akhirat nanti? Man illa man taba, orang yang bertobat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal saleh, ulaika, mereka ini, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, diganti Allah dosanya menjadi hasanat. Ada orang yang dosanya ditutupi, ini dosa ditutup, ketika dia salah dibuka lagi. Ada orang yang dosanya dihapus, tapi ini luar biasa, taba, bertobat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, maka mereka ini yubaddilullah, diganti Allah sayyiatihim, dosa mereka hasanat, bukan hasanah, hasanah satu, hasanat, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan. Bolehkah kita terus merasa punya dosa? Apakah termasuk doa jadinya? Kalau melihat bapak yang sudah tua, maka saya katakan bapak, umur bapak panjang. Sedangkan aku belum tentu seumur bapak. Kalau ngelihat anak kecil, engkau nak belum ada dosa nak yang lari-lari. Sedangkan aku dosaku sudah banyak. Aku ini lapendos, lelaki penuh dosa. Oleh sebab itu kita senantiasa merasa berdosa. Dengan merasa berdosa, mengapa Allah rahasiakan siapa yang dapat haji mabrur? Mengapa Allah rahasiakan siapa yang dapat taubat nasuha? Supaya diri merasa berdosa. Saya ini banyak. Pak Kiai, jangan panggil Kiai lah, Ustaz aja cukup. Pertanyaan saya, apa ciri-ciri orang yang sudah dimaafkan Allah? Lembut hatinya, lembut hati, mudah menangis, menangis. Saya beberapa kali di satu majelis dengan Ustaz Arifin Ilham kemarin, menangis, pagi menangis, ketemu menangis, lembut hati. Saya pertama pulang dari Maroko diajak oleh Dr. Mustafa Umar di Riau malam i'tikaf Ramadan. Ustaz, besok malam 22 Ustaz yang membimbing i'tikaf. Malam 21 saya. Wah, saya enggak bisa nangis, Ustaz. Dia sedikit aja, "Ya Allah, dosa kami begitu banyak, ya Allah." 2000 jamaah menangis. Saya besok gimana cara orang menangis? saya terus terang, Ustaz, saya enggak bisa i'tikaf. Coba aja besok. Pas begitu sampai, saya pun ketakutan mau nangis. Ya Allah, rupanya belum saya nangis, jamaah udah nangis dulu. Saya nangis karena khawatir gak bisa nangis. Nah, jadi rupanya kalau kita takut kepada Allah, cemas datang, meleleh air mata, menangis. Jadi pahami bahwa zikir beramai-ramai itu adalah untuk melembutkan hati supaya mudah menangis. Karena kalau sendiri payah menangis. Tapi kalau ramai-ramai, i'tikaf malam-malam. Tadi malam dengan Ustaz Dery Sulaiman. Nanti malam dengan siapa? Tengok sebelah kanan, nangis. Ke kiri, nangis. Depan, nangis. Masa enggak nangis? Nah, ini latihan. Latihan. Ingat, kita cuma tinggal berapa malam lagi. Nanti malam, malam Kamis. Malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Tinggal 8 malam lagi. Malam Jumat, Allahu Akbar, Allah. Stop. Lalu kemudian setelah hatinya lembut, mudah menangis, berubah perilaku. Nah, jadi jangan cuma sampai nangis. Saya lihat Pak Ustadz, suami saya itu kelihatannya sudah dimaafkan Allah salahnya. Kenapa? Dia nangis terus. Perilakunya berubah? Enggak. Tidak semua air mata itu air mata. Ada binatang yang dia tidak punya pori-pori. Kita kalau olahraga keringatan keluar. Tapi ini binatang gak ada pori-porinya. Sehingga kalau dia habis kenyang makan berkeringat, maka keringatnya keluar dari mata. Itu namanya buaya. Itulah makanya disebut air mata buaya. Ini buaya itu kalau kekenyangan habis makan orang, itu dia nangis. Jadi nanti kalau dilihat ada di TV, ada orang yang nangis, tapi perilakunya gak berubah, berarti dia itu buaya. Oh, buaya itu nakal ya Pak Ustaz? Gak semua buaya nakal. Buktinya orang Betawi kalau nikah, orang Betawi kalau nikah pasti pakai roti. Roti apa? Roti buaya. Saya nanya sama teman saya, itu kenapa pakai roti buaya? Karena buaya adalah binatang yang paling setia. Buaya binatang paling setia. Oleh sebab itu maka jangan menjadi buaya. Loh, kok jangan jadi buaya Pak Ustaz? Buaya setia kalau di air. Kalau di darat? Selama dibenarkan oleh ajaran Islam, tidak melanggar peraturan, maka orang itu diterima taubatnya. Mengukur benar salah dalam Islam bukan dari perasaan. Ini penting, banyak orang sekarang mengukur perasaan. Kalau kita biasa sholat pakai wudhu, sholat pakai wudhu, sholat pakai wudhu, sholat pakai wudhu, coba sholat pakai tayamum. Saya rasa-rasa enggak sholat nih Pak Ustaz. Beribadah ini bukan pakai rasa-rasa. Biasa zuhur 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, zuhur 4 rakaat. Tiba-tiba sholat zuhur qasar 2 rakaat. Saya rasa-rasa enggak sholat nih Pak Ustaz. Beribadah bukan pakai rasa, tapi pakai ilmu. Makanya kita doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Ilmunya nambah. Alhamdulillah. Ada majelis yang cuma zikir aja, ilmu enggak nambah. Tapi di azzikra ilmu nambah, zikir nambah. Minum juga nambah, minum azzikra. Dan sekarang kekuatan nambah. Ada lagi namanya zikro kuat. Ala hazihin niya al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أن رحمتك من القرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة jadikan dia sebagai pembimbing pemimpin hidayah dan rahmat bagi kami. Warzuqhu tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar. Berikan kami rezeki membacanya pagi, petang, siang dan malam ya Allah. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Jadikan Qur'an sebagai penenang hati kami. Wa zihaba husnina wa humumina wa humumina. Jadikan Qur'an sebagai pengusir gundah gulana hati kami. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Jauhkan kami dari kesusahan dan kesulitan. Wal ajzi wal kasal. Jauhkan kami dari sifat lemah dan malas. Wal jubni wal bukhul. Jauhkan kami dari sifat pengecut dan pelit. Wa dhala'ad daini wa ghalabatir rijal. Jauhkan kami dari dililit utang dan dikuasai orang lain. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu. Wa syukrika, selalu bersyukur padamu. Wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik padamu ya Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau panjangkan umur kami, jadikan tambahan amal saleh. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Kalau kau takdirkan kami mati nanti malam, jadikan kematian itu sebagai istirahat dari dosa ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali walidaina, kedua orang tua kami. Wali masyayikhina, guru-guru kami. Wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini. Wali man sabaqana, saudara yang sudah mendahului kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tarik.